Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah setelah datangnya ini kebaikan yang mana penuh dengan kekeruhan akan ada keburukan nantinya? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iya, akan ada keburukan." Apa itu? Kata Rasulullah, "Du'atun ala abwaabi jahannam." Mereka adalah para dai. Dai. Mereka dai yang menyuruh umat manusia. Du'atun ala abwaabi jahannam. Mereka menyuruh kepada pintu-pintu jahannam. Banyak enggak ini? Banyak. Mereka menyuruh kepada pintu jahannam banyak. Kenapa? Karena mereka tidak berpedoman kepada Al-Qur'an dan hadis. Dan sekarang banyak sekali masalah ini. Dipakai orang-orang menyuruh kepada pintu jahannam. Tinggal dipakai peci atau pakaian agama, peci dipakai, dia menyuruh pada neraka. Banyak, banyak. Mereka menyuruh pada kemungkaran. Dan ini adalah menjual beli agama. Tinggal dipakai peci, dikatakan, ha, ini orang agama nih. Dia berfatwa, mengeluarkan fatwa. Akan tapi menyuruh pada neraka jahannam. Du'atun ala abwaabi jahannam. Simak nih, sabda Rasulullah. Keburukan ini apa? Du'atun ala abwaabi jahannam. Mereka menyuruh kepada pintu jahannam. Du'atun ala abwaabi jahannam. Kemudian, faman ajabahum ilaiha hudafauhu fiha. Barang siapa yang menerima seruan mereka, faman ajabahum fiha, faman ajabahum ilaiha hudafuhu fiha. Maka barang siapa yang menerima seruan mereka, mereka menyuruh kepada pintu jahannam, maka apa? Hudafuhu fiha. Mereka akan menjatuhkan mereka itu ke dalam jahannam. Ini siapa yang mengatakan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Hudzaifah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fama tara in adrakani dzalik." Wahai Rasulullah, maka apa wasiatmu jika in adrakani dzalik, jika zaman itu aku berada dalamnya? Bagaimana pendapatmu, wasiatmu jika aku mendapati zaman itu? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talzamul jamaah." Talzamu jama'atul muslimin. Kamu harus mengikuti jama'atul muslimin. Al-jama'ah, kata Rasulullah. Wa imamahum, dan pemimpin mereka, jama'atul muslimin, dan kita memiliki pemimpin. Dan jama'ah muslimin, ahlussunnah wal jama'ah. Ikuti. Fakultu fa illam takun lahu jama'ah. Maka aku mengatakan, "Ya Rasulullah, seandainya enggak ada jamaah lagi kaum muslimin, mereka terpecah belah. Walaysa fihim imam, dan enggak ada pemimpin." Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Fa'tazil tilkal firq kullaha." Kata Rasulullah sallam, "Jauh kamu. Jangan dekati itu kelompok-kelompok itu yang enggak mau bersunah dengan sunnahku, yang enggak mau mengambil petunjuk dari petunjukku. Fa'tazil tilkal firq kullaha." Jauhi itu. Jangan dekati, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Walau anta udda ala asli syajarah." Walaupun engkau itu menggigit akarnya. Asli syajarah itu akar pohon. Engkau menggigit, kata Rasulullah, engkau tetap menggigit, enggak usah ikut mereka. Gigit aja itu akar pohon, hatta yudrikakal maut, sampai engkau itu wafat. "Wa anta ala dalik," dan engkau masih tidak mengikuti mereka. Seperti itulah, kata Rasulullah, itu wasiatku. Wasiat siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa? Dari sini kita mengambil kesimpulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan akan banyak nih du'atun ala abwaabi jahannam. Para dai, para penyuruh ke pintu neraka. Hati-hati. Kenapa mereka yastannu nabi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadi? Mereka mengambil sunnah selain sunnahku. Wa yahduna bi ghairi hadi, dan mereka itu mengambil hidayah dengan selain hidayahku. Maka apa kata Syatibi? Asy-Syatibi rahimahullah mengatakan, siapa itu ahlu al-jamaah? Siapa itu jamaah? Asy-Syatibi mengatakan, "Al-jama'atu hum ahlul sunnati wal ittiba." Mereka lah ahlu sunnah yang mereka mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanyakan kepada diri kita. Jangan tanyakan orang lain. Tanyakan kita. Pada siapa kita mengikuti? Kepada siapa kita berkiblat? Tanyakan dalam hati, tanyakan kepada sunnah Rasulullah, kepada Rasulullah yang mana Allah telah mengutus Rasul untuk kita, atau dengar, atau kepada orang-orang kufar, tanyakan Nabi Sallam atau kepada orang lain,